Mas Cuek dari Debar Jati Sam juga selamat siang. Oke, Seng, lagunya The Sawang. Bersama Romansa. Yes. Oh, Oke, biar clear pada siang hari ini, biar semuanya fix semuanya, biar semuanya oke semuanya, nggak terjadi salah paham, saya sampaikan dulu ya.